pada kamu, mengertilah cintaku. Kuatkanlah untuk bersamaku, teguhkan hatimu menemani aku menjalani waktu-waktu hidupmu. Aku kan selalu ada denganmu. Memang benar aku mencintai.